yen liwat aku kelingan kupo kae bien tanggulere ing cakak kebak tulisan warna abang tondo isih perawan jenenge kupokas moro bien kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso pot apote ke taman asmoro kupu kae nyimpen wati wiwit bien tumeka saiki kupu kae kebak cerita wayah wengi nganti kakatrino catetan sajroning ati catatan luntur saya merahati aku kowe dadi karwo mergo leren neng gubuk asmara kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki kupu kae kebak cerita wayah wengi nganti kakatrino catetan sajroning ati catatan luntur saya merahati aku kowe dadi karwo mergo leren ning gubuk asmara